bermula dari tatap matamu, menyihirku dan merasuk dalam hati. Ku teruskan menatap dirimu, perlahan ku larut dalam hayalanku. Entah mengapa hanya kamu yang begitu berbeda. Menarik hatiku jauh ke dalam rasa cinta. Tatap matamu.